Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Terkait dengan Sunan Tirmidzi, yang sudah kita baca kemarin, ada tambahan. Syekh rahimahullah ta'ala telah menyebutkan beberapa poin yang sudah kita baca terkait dengan Sunan Tirmidzi. Di halaman ke-129 beliau berkata, wa majami' at-Tirmidzi, adapun jami' at-Tirmidzi yakni Sunan Tirmidzi, faqad kana Abu Hasan al-Maqdisi yansahu talabat al-ilmi bil bad'i qabla al-Bukhari wa Muslimin li suharatihi. Waqad kana Abu Hasan al-Maqdisi, Abu Hasan al-Maqdisi rahimahullah, yansahu talabat al-ilmi, menasihati para penuntut ilmu, bil bad'i qabla al-Bukhari wa Muslimin, untuk mulai dengan Sunan Tirmidzi sebelum Bukhari Muslim, disuhulatihi, karena mudahnya. Fa'innahu yadhkuru al-haditha wa yadhkuru al-hukma alayh wa yadhkuru ma yustanbatu minhu. Karena Tirmidzi rahimahullah ta'ala itu menyebutkan hadis, yadhkuru al-hadis wa yadhkuru al-hukm alaih, dan menyebutkan hukum ya atas hadis tersebut, wa yadhkuru ma yustanbatu minhu, menyebutkan istinbat yang diambil dari hadis tadi, wa man qala bihi min al-fuqaha, wa man qala bihi min al-fuqaha, dan siapa saja pokok yang berpendapat dengan pendapat tersebut, berpegang dengan hadis tersebut. Wa idza dzakara al-isma dzakara kunyah aw nisbah badal hadis. Wa idza dzakara al-isma, jika beliau menyebut nama, dzakara kunyah, juga beliau sebutkan kunyahnya aw nisbahnya badal hadis, selesai menyebutkan hadis. Juga wa idza dzakara kunyah dzakara isma badal hadis. Wa idza dzakara kunyah, jika menyebutkan kunyahnya, maka beliau dzakara isma, menyebutkan juga siapa nama orang tersebut badal hadis. Nah, sehingga kesimpulannya, kata Al-Imam Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, kitab Tirmidzi kitabun azimun ala tasahulihi huwa wa Ibn Hibban. Ya, merasakan dulu sama ketika awal belajar hadis, juga banyak baca Sunan Tirmidzi. Syaitan juga termasuk yang ini kan ulama asir sekarang. Begitu Tirmidzi adalah kitabun azimun ala tasahulihi huwa wa Ibn Hibban. Ketika kita baca masalah hadis Syamsuddin, juga kita sempat baca penjelasan Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala menyebutkan mumayyizat Sunan Tirmidzi. Dalam mukaddimah tahqiqnya, Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala berkata, menyebutkan yamtazu anna kitab Tirmidzi, kitab Tirmidzi yamtazu bi salahati umur. Ya, Sunan Tirmidzi itu memiliki keistimewaan, kelebihan tiga. 3 keistimewaan Sunan Tirmidzi. Kitab Tirmidzi yamtazu bi sarasati umur. Yang pertama, kata rahimahullah rahimahullah, annahu yakhtasiru tariq al-hadith ikhtisaran latifan. Annahu yakhtasiru tariq al-hadith ikhtisaran latifan. Meringkas jalan-jalan hadith. Nah, yang kedua, annahu fi aglabi ahyanihi yadhkuru ikhtilaf aqwal al-fuqaha annahu fi aghlab ahyanihi yadhkuru ikhtilaf aqwal al-fuqaha wa aqwalihim fil masail fiqhiyah annahu fi aghlab ahyanihi yadhkuru aqwala ikhtilaf aqwal al-fuqaha ikhtilaf aqwal al-fuqaha wa aqwalihim fil masail fiqhiyah. Yang ketiga, annahu ya'tani kullal inayah fi kitabihi bita'lil hadith annahu ya'tani qul al-inayah fi kitabihi bi ta'lil al-hadith fa yadhkuru darajatahu min sihhati aw dha'if. Nah, itu 3 dan nanti saya akan lanjutkan. Yang lebih sering beliau nukil Bukhari dari Bukhari rahimahullah, menukil ya hukum hadis dari Imam Bukhari. Sehingga menukil satu Muhammad bin Ismail terus kemudian dijawab apa jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala faslun fahasala tarjihu liriwayati man rawal kirana liwujuhin asrah. Ahaduha anahum aktharu kama taqaddam. Athani ana turaqal ikhbar bidhalika tanawa'at kama bayyanna. Ini dua poin sudah kita baca yang menguatkan bahwasanya riwayat kiran itu lebih rajih. Yang pertama, ia meriwayatkan Rasulullah kiran lebih banyak. Yang kedua, ya, bentuk pengkhabaran dari Rasul terkait dengan masalah kiran ini lebih bermacam-macam. Asal yang ketiga, anna fihim man akhbara an sama'ihi wa lafzihi sarihan wa fihim man akhbara an ikhbarihi an nafsihi bi annahu ala dhalik wa fihim man akhbara an agrab bihi lahu bidhalik wa lam yaji syai'un min dhalika fil ifrat. Yang ketiga, sebelum terkait dengan poin yang kedua ini, ada di antara para sahabat yang meriwayatkan kiranya Rasul itu karena iya, beliau mengabarkan dari sama, dari ya, mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? Arsarih mendengar beliau bertalbiyah dengan haji dan umrah dengan kiran. Wa fihim, jadi mendengar Rasulullah bertalbiyahnya bagaimana langsung. Di antara mereka para sahabat juga mengahman akhbara an ikhbarihi an nafsi. Mengabarkan, kan Rasul sendiri yang mengabarkan. Bi anhu fa'ala dzalik, bahwa beliau melakukan qiran. Sahabat yang meriwayatkan karena mendapat berita dari Rasul sendiri, Rasulullah menyatakan beliau qiran. Wa fi dan para sahabat yang meriwayatkan hadis qiran juga ada yang mengabarkan itu ada perintah Rabbnya, perintah Allah kepada Rasul untuk qiran. Ini tiga bentuk. Ada yang memang dengar langsung melafaz dari Rasul, ada yang meriwayatkan dengan Rasul yang memberitakan beliau qiran, ada yang bentuknya karena Rasul mengabarkan Rasul merintah, Allah memerintahkan untuk memasukkan umrah kepada haji untuk qiran. Dan ini tiga macam bentuk periwayatan seperti ini tidak ada sedikit pun pada riwayat-riwayat yang menyatakan Rasulullah hajinya ifrad. Ya, tidak ada sahabat yang meriwayatkan dengan sharih Rasulullah ifrad. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan ya Rasulullah menyatakan dirinya ifrad. Dan juga tidak ada riwayat yang merintahkan, yang memberitakan Allah merintahkan Rasul untuk ifrad, tidak ada. Arabi yang keempat. Tasdiqu riwayati man rawa an mu'tamara arba umarin laha. Yang keempat. Iya. Kenapa qiran lebih rajih? Karena dengan kita menyatakan Rasulullah haji qiran, ini membenarkan riwayat-riwayat yang banyak yang menyatakan yang meriwayatkan Rasulullah SAW itu umrah 4 kali. Umrah 4 kali, salah satunya adalah ketika haji wada, karena beliau qiran. Iya. Umrah Hudaybiyah, umrah Qadiyah, umrah Jiranah, dan keempat ini umrah Mahajjatihi. Al-Khamis yang kelima, annaha sharihatun la tahtamilu ta'wil. Riwayat yang menyatakan Rasulullah qiran itu riwayat yang sharihah, tidak menerima untuk ditawil. Bihilafi riwayat ifrad, berbeda dengan riwayat ifrad. Ya, bisa ada tiga kemungkinan yang kita baca. Kemungkinannya bisa jadi memang haji ifrad. Kemungkinannya maksud adalah satu kali amalan untuk haji umrah. Kemungkinannya yang ketiga apa kemarin? Rasulullah SAW haji cuma satu kali, tidak ada haji lainnya. Nah. As-sadisa yang keenam, annaha mutadamminatun ziyadatan sakata anha ahli ifrad aw nafauha. Yang keenam, ya, riwayat-riwayat yang menyatakan Rasul qiran itu mengandung tambahan faidah, tambahan ilmu yang orang-orang yang meriwayatkan ifrad diam darinya atau menafikannya. Wal qaidah, dan kaidah yang ada, apa kaidahnya kata beliau? Ini kaidah az-zakiru az-za'id muqaddamun 'ala as-sakiti wal mukhfitu muqaddamun 'ala nafi. Ini kaidah. Ya. Para sahabat yang meriwayatkan qiran, riwayat mereka mutadhimmatun ziyadah, mengandung tambahan faedah, tambahan ilmu. Bukan hanya haji, juga umrah, berarti ada tambahannya. Yang orang-orang yang meriwayatkan ifrad itu diam, tidak menyampaikan atau menafikan. Pada kaidahnya az-zakiru az-zaid, ya, yang menyebut dengan tambahan muqaddamun 'ala as-sakit. Wal musbitu itu muqaddamun 'ala an-nafi. Qala sahabi yang ketujuh, anna rawat al-ifradi arba'atun. Perawi dari kalangan sahabat yang melihatkan ifrad yang dinukil, yang dinukil bahwasanya beliau ifrad, ada empat. Aisyah, Ibnu Umar, wa Jabir bin Abbas radhiyallahu anhum. Wal arba'ah, keempat-empatnya tersebut juga rawul qiran, meriwayatkan Rasulullah qiran. Jadi ahlul ifrad, mereka-mereka menyatakan Rasulullah SAW hajinya ifrad, itu meriwayatkan, iya, berdalil dengan empat hadis dari empat sahabat, Aisyah, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dalam keadaan keempat ininya ini pun meriwayatkan haji Rasul haji qiran. Qala fa in sirna ila tasaquti riwayatihim. Kalau kita kembali kepada terjih, kembali kepada keputusan, dianggap misalnya muttarib karena ada riwayat mereka katakan ifrad, tapi riwayat mereka kirat. Sehingga kita putuskan karena riwayatnya ada yang begitu dan begitu, berarti kita katakan tasakut riwayatihim. Sudah riwayat mereka tidak dianggap gugur. Kalau seandainya dianggap demikian, dianggap gugur, tidak digunakan, tidak dipakai, maka salimat riwayatu man adahum lil qiran an mu'arid. Tetap ada riwayat-riwayat sahabat yang lain yang salim empat tersebut yang selamat dari penentangan. Masih ada sahabat lain selain keempatnya yang meriwayatkan Rasulullah haji qiran. Ya, itu kalau kita katakan udah karena apa namanya tidak bisa diterjih, tidak bisa diterjih, berarti keduanya tidak bisa kita pakai, dianggap mutarib. Wa in syidda la tarjih. Jadi kalau kita gunakan terjih, ya kembali kepada terjih, wajibal akhdhu bi riwayati man lam tattarib riwayah anhu wa ikhtalafa. Kalau kita mau terjih, maka wajib mengambil riwayat sahabat yang hadis-hadisnya tidak muttarib, tidak ada perselisihan. Seperti Al-Bara, wa Anas, wa Umar bin Khattab, wa Imran bin Husain, wa Hafsah, wa man mahum yang mataqaddam, yang mereka semua meriwayatkan haji qiran. Haji qiran. Sehingga dengan dua bentuk iya penyelesaian, tetap yang sahih Rasulullah qiran. Kalau kita katakan riwayat Aisyah, Ibnu Umar, dan Jabir bin Umar, Ibnu Abbas, mutarib, tidak bisa digunakan, tersakut. Maka masih ada riwayat sahabat lain yang menyatakan qiran dan tidak ada penentangan. Kalau kita katakan tarjih, harus kita tarjih, maka kalau mutarjih, maka yang wajib itu diambil dari riwayat sahabat yang tidak ada pada hadisnya i'tirab dan tidak ada ikhtilaf. Di Bara dan seterusnya. Dan riwayat mereka itu riwayat yang menyatakan Rasulullah qiran. Al-Thamin yang ke-8, annahun nusukul ladhi umira bihi min rabbihi falam yakun liya'dila anhu. Annahu annal kiran adalah nusuk manasik yang diperintahkan oleh Rabbnya. Allah memerintahkan Rasul untuk kiran. Falam yakun liya'dila anhu, tidak mungkin Rasulullah ya'dil, yani maksudnya yanharif anhu, tidak mungkin Rasul berpaling dari perintah Allah. Iya, tidak mungkin Allah merintahkan qiran kemudian beliau melakukan ifrat. Tidak mungkin Rasulullah SAW berpaling dari perintah Allah. Atas yang ke-9, annahun nusukul ladzi amara bihi kullaman saqal hadiyah. Annahun nusuk alladzi amara bihi kullaman saqal hadiyah. Itu adalah manasik yang Rasulullah perintahkan semua orang yang membawa kurban, hewan hadiyah. Iya. Para sahabat yang membawa hewan untuk dikurbankan, disembelih, diharam, disuruh untuk qiran. Falam yakun liya'murahum bihi idza saqal hadiya thumma yasuqu huwa al-hadiya wa yukhalifuhu. Dan sama dengan yang poin ke-8. Tidak mungkin Rasulullah memerintahkan sahabat yang bawa hewan untuk qiran kemudian beliau sendiri dalam keadaan beliau bawa hewan menyelisihinya, tidak mungkin. Hadis ini jelas, kata Rasulullah SAW, apa namanya? Lau stakbaltu min amri masadbartu. Lau masuktul hadiah. Ya, artinya kebetulan beliau tidak tamat itu karena membawa hewan kurban. Al-Asyir yang ke-10, annahun nusuk alladhi amara bihi alahu wa ahla baytihi wa akhtarahu lahum. Itu adalah manasik, ini qiran adalah manasik yang diperintahkan oleh beliau kepada keluarganya, ahlu baitnya, beliau pilih untuk mereka melakukannya. Walam yakun liyahtara lahum ila mahtara li nafsihi. Tidak mungkin Rasulullah SAW memilih ya, manasik yang beliau pilih untuk keluarganya, kecuali yang beliau sendiri pilih untuk dirinya. Ini 10 poin yang kata beliau rahimahullah, 10 poin yang menguatkan riwayat sahabat yang menyatakan qiran. Wa thammata tarjihun hadi asyar. Tapi beliau sebutkan lagi 5. 5 poin tambahan. Qala. Di sana ada tarjih yang ke-11. Poin 11 yang menguatkan cerahan. Wa qawluhu dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah itu masuk ke dalam haji ila yaumil qiyamah. Wa hadha yaqtadhi annaha qad sarat juz'an minhu, maka ini menghendaki umrah itu adalah bagian dari haji. Au kal juz'i adalah fihi, seperti bagian yang masuk pada haji. Bi haitsu la yufsaru baina wa baina. Ya, di mana tidak bisa dipisah antara umrah dengan haji. Wa inna ma takunu mal haji kama yakunu dakhil fi syaimah. Umrah masuk ke haji sebagaimana ya ad-dakhil sesuatu yang masuk fi syai bersamanya. Artinya terus menerus umrah itu ada bersama haji. Bisa tamattu, bisa apa namanya qirat. Qala wa tarjihun tsani asyar, tarjih yang ke-12. Wa qawlu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li Subay ibni Ma'bad wa qad ahalla bi hajjin wa umrah. Ucapan Umar bin Khattab kepada Subay ibni Ma'bad yang berihlal dengan haji umrah, artinya dengan qirat. Fa ankara alaihi Zaid ibn Suhan aw Salman ibn Rabi'ah. Ketika Subay bin Ma'bad berihlal dengan haji umrah qiran, beliau diingkari oleh Zaid bin Suhan atau diingkari oleh Salman bin Rabi'ah. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata memuji mentakrir amaran Subay, khudita di sunnati Nabi ke Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khudita, engkau telah dapat bimbingan hidayah ya kepada sunnah Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kira. Wa hadza yuwafiqu riwayat Umar anhu sallallahu alaihi wasallam, ini mencocoki riwayat Umar di Rasul sallallahu alaihi wasallam, annal wahya ja'ahu minallah, bahwasanya wahyu datang kepada beliau dari Allah, bil ihlal bihi majamian, untuk ihlal dengan keduanya nih, haji dan umrah. Padalla ala annal qirana sunnatuhu allati fa'alaha, maka ini menunjukkan qiran itu sunnah Rasul yang beliau lakukan. Wa mtathal amrallahi lahu biha, dan beliau melaksanakan perintah Allah untuk ya haji qiran. Disebutkan di sini oleh muhaqqiq riwayat Umar ini sahih, sanaduhu sahih. Ucapan Umar kepada Subay bin Ma'bad, hudita di sunnati Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanaduhu sahih. Wa tarjihun salis asyar. Boleh mulai menyebutkan tarjih yang ke-13. Ya, tadi Allah kan boleh sebutkan 10. Ternyata ada tambahan. Ke-13. Annal qarina taqa'u amaluhu an kullin minan sukain. Orang yang melakukan haji qiran, itu amal-amalnya itu taqa', yakni berlaku untuk masing-masing dua nusuk. Untuk haji dan umrah. Fayaqau ihramuhu wa tawafuhu wa sa'yuhu anhumma ma'an. Iya, ihramnya, tawafnya, sa'inya itu berlaku, yakni sah untuk kedua-dua amalan, yakni haji dan umrah. Wa dzalika akmal min wuquhi an hadihima. Iya, satu amalan untuk dua, untuk haji dan umrah itu lebih sempurna daripada hanya untuk satu. Iya. Wa amal qulub atau juga lebih sempurna daripada wa amali qulub fi'lin ala hiddah, daripada mengamalkan masing-masing satu kali untuk umrah, satu kali untuk haji. Wa tarjih rabi asyar, tarjih ke-14, wa huwa anna nusuka alladhi ishtamala ala sawqil haji afdalu bila raib min nusukin khala anil haji. Nusuk manasik haji, tata cara manasik haji yang di situ mencakup ada membawa hewan yang akan dikurbankan al-haji, lebih afdal bila raib dibandingkan nusuk yang kosong, yang tidak ada di situ penyembelihan kurban. Baida qarana, kalau dia haji qiran, kana hajihu an kulli wahidin min nusukain. Kalau beliau qiran, maka hewan yang dikurbankannya itu, yang disembelihnya itu iya, berlaku sah untuk dua-dua amalan. Untuk dua-duanya amalan dia, untuk haji dan umrah. Satu kurban, satu hari dikurbankan, disembeli untuk haji dan umrah. Falam yakhlu nusukun minhuma min an haji, sehingga tidak ada yang kosong dari hewan sembelihan. Hajinya dengan menyembelih kurban dan hewan dia dengan haji juga umrah juga dapat. Wa hadza wallahu alam amar Rasul sallallahu alaihi wasallam man saqal hajja an yuhilla bil hajji wal umrah ma'an. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang membawa hewan akan dikurbankan di tanah haram membawa haji untuk berihlal dengan haji umrah ma'an untuk kira. Wa syarri dzalika fil muttafaq alaih min hadithi Bara biqaulihi ya in suqtul hajja inni suqtul hajja wa qarantu. Ya, aku telah membawa hewan yang akan disembelih. Ya, dan aku kirat. Terakhir yang ke-15, wa tarjihu khamis asyar. Ya, tarjih yang ke-15 bahwa annahu qad thabata anna at-tamattu'a afdhal min al-ifrad li wujuhin katsirah. Telah sabit bahwasanya tamattu', haji tamattu' lebih afdhal daripada haji ifrad di beberapa sisi. Nah, sekarang pembahasan berikutnya sini. Haji tamattu', ya, poin yang ke-15 terkait dengan masalah lain, yaitu masalah keutamaan haji tamattu daripada ifrad. Min hadi antaranya apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bi fasl haji ilai. Rasulullah memerintahkan untuk ya mengganti niat haji kepada umrah. Yang ifrad untuk tamattu. Wa muhalun an yankulahu min al-fadil ila al-mahfudul alladhi waduna. Perkara yang mustahil beliau memindahkan para sahabat dari satu amalan yang fadil kepada yang mahfudul. Ketika diperintah untuk fasakh haji, untuk umrah dulu, haji tamattu ini menunjukkan haji tamattu lebih afdal. Tidak mungkin ya beliau menyuruh untuk meninggalkan yang lebih afdal ya untuk melakukan satu yang mahfudul. Wa minha, yang kedua, haji tamattu lebih afdal annahu ta'assafa ala kaunihi lam yaf'alahu. Rasulullah SAW menyesal tidak bisa melakukannya karena sebab membawa hewan. Biqaulihi law istaqbaltu min amri masadbartu lam masuktul hajja wa ja'altuha umratan. Ya, karena sebab beliau bawa hewan, beliau tidak bisa apa namanya untuk umrah, untuk tamattu. Kalau seandainya aku mendapat kesempatan seperti ini lagi, aku tidak akan mundur, aku tidak akan membawa hewan yang dikurbankan, dan aku akan jadikan umrah yang untuk haji tamattu. Beliau nyesal tidak bisa haji tamattu karena sebab membawa hewan. Yang ketiga, wa minha annahu amarahu bihi kullaman lam yusil hajjah. Beliau memerintahkan ya dengan haji tamattu semua orang yang tidak membawa hewan. Sehingga Ibn Abbas pendapatnya wajib. Orang-orang yang dari negerinya tidak membawa hewan, tidak membawa hadaya, tidak membawa haji, itu wajib untuk haji tamattu. Itu pendapat Ibn Abbas. Wa minha anal hajja alladhi istaqarra alaihi fi'luhu wa fi'lu ashabihi al-kiran liman saqal hajja wa tamattu liman lam yasil hajja. Iya, wasi haji yang telah istaqarra alaihi, yang telah dilakukan, diamalkan, yang telah ada dari perbuatan Rasul dan perbuatan sahabatnya adalah kiran bagi orang yang membawa hewan dan tamattu bagi orang yang tidak membawa haji. Wa li wujuhin katsiratin ghairi hadhihi. Rahimahullahu taala, ini juga karena berdasarkan beberapa poin lagi yang selain ini. Jadi 15 ini masih ada poin lagi. Qala wal mutamatti'u idza saqal hadya fa huwa afdalu min mutamatti' istara min Makkah. Mutamatti' haji orang yang tamattu, kalau dia membawa hewannya dari negerinya, lebih afdal dibandingkan kalau dia tamattu dengan membawa hewan kurban di Makkah. Bal fi hadil qaulaini la hadya illa ma jama fihi baina hilli wal haram. Ya, tidak ada kurban, tidak ada haji kecuali bagi orang yang mengumpulkan antara hil wal haram, yakni hewannya dibawa di tanah halal. Fa'idha sabata hadha falqarinu as-sa'iqu afdalu min mutamatti'in lam yasuq. Berarti haji qiran yang membawa hewan dari tanah halal di negerinya lebih afdal dibandingkan orang yang mutamatti' karena tidak membawa hewan yang dikurbankan. Wa min mutamatti'in saqal hajja. Iya, dan juga dari lebih afdal daripada orang yang mutamatti' yang membawa haji. Li'anna qad saqa hajja min hini ihrama, karena dia dapat hewannya ketika sudah sejak ihram. Wal mutamatti' innam yasuqul hadya min adnal hil. Ada mutamatti', dia mendapat hewan kurbannya dari tanah halal yang terdekat. Fa kayfa ja'alu mufridun lam yasuqil hadyan afdal min mutamatti'in saqa min adnal hil. Bagaimana dijadikan orang yang haji ifrad yang tidak membawa hewan yang dikurbankan lebih afdal daripada mutamatti' yang membawanya dari adnal hil? Fa kayfa idza ju'ila afdal min qarinin saqahu min miqat? Dan bagaimana lagi dijadikan lebih afdal daripada haji qiran yang telah membawa hewan kurban dari miqat? Wa hadza bihamdillahi wa ta'ala. Maksudnya yang ke-15 ini, ya, yang keempat tadi, yang kan yang pertama apa namanya? Haji tamattu lebih afdal daripada ifrad karena diperintahkan untuk fasakh haji kepada umrah yang bagi tidak bawa kurban. Yang kedua, Rasulullah menyesal tidak haji tamattu karena membawa hewan. Yang ketiga, beliau merintahkan orang semua orang yang tidak bawa hewan untuk haji tamattu. Yang keempat, ya, haji yang telah apa namanya dilakukan Rasul dan para sahabatnya adalah haji qiran dan kemudian haji tamattu. Selesai. Ada posisi pendalilan. Kenapa poin ini disebutkan? Ini intinya. Karena ini intinya. Tamattu itu lebih afdal daripada ifrad. Dari empat poin tadi. Kalau tamattu saja lebih afdal daripada ifrad, apalagi qiran, begitu maksudnya. Kenapa? Karena terakhir tadi. Karena qiran itu lebih afdal daripada tamattu. Qarin itu lebih afdal daripada mutamatti'. Iya. Ketika qarin lebih afdal daripada mutamatti', maka tentu lebih afdal daripada mufrid. Itu maksudnya. Iya. Orang yang haji qiran, kata beliau rahimahullah, lebih afdal daripada yang tamattu. Nah, ketika di poin ke-15 ini tabata anna tamattu afdal min ifrad, berarti jelas menunjukkan haji qarin itu lebih afdal daripada haji orang haji ifrad. Ini 15 poin yang disebutkan oleh Qayyim rahimahullah, sehingga yang beliau kuatkan Rasulullah SAW itu haji-haji qiran. Rasulullah SAW karena qarinan. Beliau lakukan haji dengan qiran. Allahu a'lam. Bismillah. Tambah sedikit aja.